Mudah-mudahan doa bersama kita ini benar-benar membawa kebaikan, tidak hanya bagi kita, juga bagi negeri tercinta Indonesia ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat ajal kita. Hari berganti hari adalah satu desah nafas menuju akhir hayat kita. Mau tidak mau, pasti kita akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin di antara kita ada yang masih beberapa puluh tahun, mungkin hanya tinggal bilangan bulan, mungkin juga tinggal bilangan hari. Kita harus siap kapanpun malaikat maut di hadapan kita. Andai suatu saat malaikat maut menjemput, kita tidak pernah bisa lari, tidak bisa mundur. Saat ajal tiba, pasti kita mati. Mudah-mudahan saat malaikat maut menjemput, Allah sudah mengampuni semua dosa kita, sudah menghapuskan seluruh aib-aib. Mudah-mudahan kita sudah melakukan yang terbaik kepada ibu bapak kita. Mudah-mudahan saat ajal datang, kita sudah membimbing keluarga kita di jalan yang benar. Semoga saat akhir hayat datang, lisan ini bisa menyebut La ilaha illallah. InsyaAllah husnul khatimah. Hati-hatilah, tidak sedikit orang yang mati di tempat zina. Na'udzubillah. Ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika durhaka kepada orang tua. Ada yang mati dengan aib yang dibuka. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin, kenanglah jika tubuh kita sudah terbaring menjadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh ini dingin, tubuh kita kaku. Mudah-mudahan keluarga kita bisa mengurus jenazah kita dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa dikafani dengan kafan yang halal. Ketika tubuh sudah kaku, tidak akan pernah lagi kita bisa bersujud. Mata tidak lagi bisa menatap Al-Quran, membacanya. Lidah tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Semoga Allah mengizinkan banyak orang yang menyolatkan jenazah kita. Semoga anak kita bisa jadi imam melepas kita. Kenanglah hadirin, ketika kita diusung dari rumah menuju pekuburan, tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Harta yang siang malam kita cari, tidak ada yang ikut. Kenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat, ketika dimiringkan ke kiblat, ketika kain kafan di wajah kita dibuka. Kenanglah saat papan mulai menutup kubur kita. tanah mulai menimbun. Demi Allah sendiri, tidak ada yang menemani. Ketika tanah sudah penuh memenuhi kubur kita, bacalah nisan atas nama kita. Jarang kita membayangkan satu persatu orang yang kita cintai pasti pulang meninggalkan kuburan kita. Satu persatu orang-orang yang kita kasihi pasti akan pulang ke rumah meninggalkan kuburan kita. Demi Allah, kita pasti akan memikul apapun yang kita lakukan, amal baik, amal buruk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ya Karim, duha yang maha tahu segala-galanya. Berkahilah majlis ini ya Allah, berkahilah pertemuan di bulan suci ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Duha yang maha menatap, ampuni sebusuk apapun dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni siapapun yang durhaka kepada ibu bapanya ya Allah. Ampuni dan hapuskan aib yang dosa terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Duhai Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Engkau tahu keadaannya, jadikan jerih payahnya mengurus kami menjadi bekal kemuliaan di sisimu. Berkahi sisa usianya ya Allah, karuniakan husnul khotimah akhir hayatnya, lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan keduanya ahli sorgamu. Duhai Allah, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi, yang membawa kebaikan bagi dunia akhirat keduanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kami rumah tangga yang selalu mencintaimu di atas segalanya ya Allah. Rumah tangga yang selalu merindukan perjumpaan denganmu ya Allah. Karuniakan kepada kami keturunan para pecintamu ya Allah, yang hidupnya lurus di jalanmu, yang engkau indahkan akhlaknya, engkau lindungi dari kedurhakaan, kehinaan. Ya Allah, ampuni dan muliakan guru-guru kami ya Karim. Jadikan keluarga dan keturunannya menjadi cahaya kebaikan bagi umat. Duhai Allah, engkaulah pencipta kami, engkaulah pencipta negeri ini, engkaulah yang menakdirkan umatmu menghuni negeri ini. Karuniakan kepada kami ya Allah para pemimpin yang takut padamu ya Rob, para pemimpin yang takut padamu ya Allah, para pemimpin yang hatinya bersih dari kemusyrikan ya Allah, yang bersih dari kemunafikan ya Allah, yang amanah, yang adil ya Allah. Engkau maha tahu segala-galanya, engkau maha menentukan ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari hamba-hamba yang mengkhianatimu, yang mengkhianati jalanmu ya Allah. Hanya engkau yang menguasai setiap takdir, Ya Allah, Engkau janji bulan Ramadan, bulan berkah penuh ijabah. Jadikan saat ini saat mustajab, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, ya arhamar rahimin. Hadirin, Allah Maha mendengar, doalah masing-masing, amin. Doakan yang terbaik, amin ya Allah. Para pendengar, para pemirsa, doalah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada, amin ya Allah. Doalah hadirin. Rabbana taqabbal minna, ya Allah. Amin ya Allah. Doalah hadirin, Allah pasti mendengar. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Amin ya Mujib. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Amin ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, luruskan niat para pemimpin kami. Bimbing ya Allah agar setiap langkahnya hanya di dalam di jalan-Mu ya Allah. Lindungi dari apapun yang mengundang murka-Mu. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Allah. Selamatkan negeri ini dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari balawal bencana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Hadirin, mudah-mudahan sebelum duhur ini kita bisa tetap berada di sini, dan kepada bapak-bapak yang sudah punya kewajiban yang lain dipersilahkan. Namun bagi jamaah diharapkan masih tetap berada di sini. Mudah-mudahan masih banyak keberkahan dalam itikaf kebersamaan ini.